Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kalamullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Qala al-muallif al-shaykh al-doktur Abdullah bin Abdirrahim al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wa ra'ah fi kitabihi ma hiya as-salafiyyah an-nuqtatus sabi'ah. Poin pembahasan yang ketujuh, yang mana ini sekaligus sebagai bagian yang terakhir dari kitab ini. Betul ya, yang nuktah sadisah sudah selesai ya. Nah, an-nuktatus sabi'ah, poin pembahasan yang ketujuh, al-khatimah, penutup, wa fiha kalimatun mudhi'ah, padanya terdapat penjelasan-penjelasan yang penerang, terdapat kalimat-kalimat yang bersinar dan bercahaya karena memberikan penjelasan yang memuaskan. Marra ma'ana ayyuhal ahibbah, telah berlalu bersama kita, wahai orang-orang yang tercinta, fi hadhil jawlatil mukhtasarati taqriratun muhimmah, pada kesempatan yang singkat ini, perjalanan yang singkat ini, taqriratun muhimmah, penjelasan-penjelasan yang penting, yajibu alal mar'il harisi ala najati nafsihi wa fakakiha, yang wajib, wajib bagi setiap hamba yang haris, yang bersemangat untuk mendapatkan keselamatan jiwanya dan kebebasan jiwanya, luzumu ma dallat alaihi minat tamassuki bil amril atiq, wajib untuk menetapi apa yang ditunjukkan berupa at-tamassuk, berpegang teguh dengan perkara yang atiq. Ini sebuah ungkapan yang sering digunakan untuk menunjukkan agama yang murni. Al-amr, al-atiq, itu perkara yang sudah dahulu, sudah lama sejak dahulu kala dipraktekkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Sering diungkapkan dengan amrul atiq, itu urusan yang sudah terdahulu. Tariqatis salafil ummah as-salih, yang dimaksud dengan al-amrul atiq adalah jalannya salaful ummah yang saleh. Qala ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabb-nya, yaitu perjumpaan yang indah, yang terdapat kenikmatan dan kebahagiaan padanya, falyamal amalan salihah, hendaknya dia beramal saleh, wala yushrik biibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Jangan dia berbuat syirik di dalam peribadatan kepada Rabb-nya. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada. Di sini disebutkan dengan dua bentuk ta'kid. Yang pertama lamu ta'kid, dan yang kedua dengan qad. Laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah uswatun hasanah, teladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi barang siapa yang benar-benar jujur mengharap ridha Allah, mengharap perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wal yaumal akhir, dan benar-benar mengharap kebahagiaan di hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan mengingat Allah, dan banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tiga sifat bagi orang-orang yang bisa meneladani Rasulullah dengan benar. Untuk bisa meneladani Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan benar, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang terkumpul padanya tiga sifat ini. Yang pertama, yang benar-benar mengharap ridha Allah. Jadi kalau orang ya, tidak ikhlas di dalam beramal, di dalam beribadah, di dalam beragama, sulit untuk bisa jujur mengikuti Rasulullah, mengikuti tuntunan dan bimbingan Rasulullah. Apa yang Rasulullah perintahkan, dikerjakan. Apa yang Rasulullah larang, ditinggalkan. Apa yang tidak dituntunkan Rasulullah dari ritual-ritual ibadah, dia tidak mengerjakannya, dia tinggalkan. Karena tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh seorang hamba yang benar-benar jujur di dalam dia beragama untuk meraih ridha Allah. Yarjullah, mengharap perjumpaan dengan Allah. Yang kedua, wal yaumal akhir, benar-benar mengharap kebahagiaan di hari akhir. Bukan karena mengharapkan kepentingan duniawi, kenikmatan duniawi yang semu. Dan yang kemudian adalah dzakarallaha katsira, dia banyak mengingat Allah. Di dalam gerak-geriknya dia banyak mengingat Allah. Ini tiga sifat yang hendaknya kita berhias dengannya. Karena dengan tiga sifat inilah kita akan dimudahkan untuk bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hafizahullah wa huna azidu ala ma sabaq. Di sini saya akan tambahkan ala ma sabaqa naqluhu, akan saya tambahkan penukilan-penukilan anil a'immah dari para imam, min haddihim wa hassihim wa amrihim biluzumi tariqati as-salafis salih. Penukilan-penukilan dari para imam yang berisi himbauan dan hasungan dan perintah mereka untuk menetapi jalannya salafus salih. Jadi beliau pada pembahasan sebelumnya sudah sempat menyebutkan beberapa penukilan dari para ulama ussalaf tentang pentingnya at-tamassuk, berpegang teguh dan menetapi manhajus salaf, mengikuti jalannya salafus saleh. Nah, di bagian terakhir dari kitab ini beliau akan menambahkan penyebutan penukilan-penukilan dari para a'immah, para ulama ussalaf yang menjelaskan tentang hal itu. Kalimatin nayyiratin mudhi'atin. Kalimat-kalimat yang bercahaya dan bersinar, yang dan bersinar. Nudzakkiru biha, yang kita ingatkan dengannya. Idzikra tanfa'ul mu'minin, karena adzikra peringatan itu memberikan manfaat bagi kaum mukminin. Famin dzalika, di antara ucapan para ulama ussalaf. Yang pertama, yang diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz. Sa'ala ahadu ummalil imam. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah berkata, salah satu ummal, ummal ini pegawai atau tangan kanan atau anak buah. Karena memang ketika itu Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Berkata salah seorang dari bawahannya atau pegawainya, bertanya kepada sang imam, Al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah anil ahwa, bertanya tentang apa itu ahwa. Apa itu? Hawa nafsu. Al-ahwa bentuk jamak dari al-hawa. Bertanya, apa itu ahwa? Apa itu hawa nafsu? Fakataba ilaihi qailan. Maka Umar bin Abdul Aziz menjawab dalam bentuk surat yang tertulis. Di dalam surat tersebut, beliau berkata, amma ba'd, fa inni usika bitaqwallah. Adapun setelah itu, sesungguhnya aku mewasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Waliktisadi fi amrihi, dan bersikap iktisad. Iktisad dalam beragama, iktisad di dalam menjalankan perintah Allah, maknanya adalah bersikap pertengahan. Bersikap sederhana. Tidak berlebihan dan tidak pula meremehkan. Ini makna iktisad. Sehingga juga bermakna sama dengan at-tawassut. Sikap tawassut, sikap pertengahan di dalam menjalankan perintah Allah. Waliktisadi fi amrihi wattiba'i sunnatihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga saya wasiatkan kepadamu untuk mengikuti sunnah agama Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa tarki ma ahdatsal muhditsun ba'dahu, dan meninggalkan segala yang dibuat-buat oleh orang-orang yang membuat-buat agama baru atau ritual agama baru sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu meninggalkan perkara-perkara bid'ah. Jadi ini wasiat dari para ulama salaf banyak. Ya. Mewasiatkan untuk apa? Untuk meninggalkan perkara bid'ah. Perkara yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di akhir-akhir zaman ini sangat banyak. Ya. Sangat banyak bertebaran amalan-amalan bid'ah. Baik bid'ah qauliyah, berupa ucapan, atau bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah berupa keyakinan, atau bid'ah amaliyah, bid'ah berupa ritual ibadah, yang berupa amalan, sangat banyak. Maka kita diwasiatkan sejak dahulu kala oleh para ulama untuk tidak menyibukkan diri dengan ritual-ritual yang baru itu. Tinggalkan itu. Mimma jarat bihi sunnatuhu wa kufu mu'natahu. Hendaknya kita mengikuti sunnah yang telah berlaku. Mengikuti sunnah Rasulullah yang telah berjalan, yang sudah diterapkan dan dijalankan. Wa kufu mu'natahu. Yang mana mereka sudah dicukupi perbekalannya. Wallahualam, mungkin yang dimaksud di sini bahwasanya agama yang telah dituntunkan, dicontohkan Rasulullah itu sudah cukup. Dan yang telah diamalkan oleh para sahabat semasa mereka hidup sudah cukup. Permisalannya setiap hamba ini sedang melakukan perjalanan. Perjalanan untuk menuju negeri akhirat. Setiap orang yang berjalan menempuh suatu perjalanan butuh perbekalan. Maka perbekalan kita untuk bisa sampai ke negeri akhirat dengan selamat adalah agama. Berbekal agama. Maka agama yang dipraktekkan oleh Rasulullah, dituntunkan Rasulullah, dan diteladani oleh para sahabat, itu sudah cukup sebagai perbekalan kita untuk menuju kampung akhirat. Tidak perlu lagi menambah bekal atau mengurangi. Kalau mengurangi, khawatirnya tidak cukup hingga sampai ke tujuan. Kalau ditambah lagi, khawatirnya terlalu berat. Ya, terlalu berat, akhirnya tidak sampai juga ke tujuan dengan nyaman. Maka bekal yang telah dituntunkan Rasulullah berupa agama yang lurus itu sudah cukup bagi kita untuk menuju kampung akhirat. Jangan dikurangi, jangan lagi ditambah. Fa'alaika biluzumi sunnah, maka wajib bagimu untuk menetapi sunnah. Fa innaha laka biiznillahi ismah, karena sungguhnya sunnah itu dengan izin Allah adalah penjagaan bagimu, terjaga dari segala bentuk penyimpangan dan kesesatan. Maka pegang teguhlah sunnah, agar dengannya Allah akan menjaga dirimu. Ini maknanya. Wa'lam anna an-nas lam yuhditsu bid'atan illa waqad madha qablaha ma huwa dalilun 'alayha wa 'ibratun fiha. Dan ketahuilah, ya di sini subhanallah, penjelasan dari Umar bin Abdul Aziz ini sangat penting untuk kita pahami. Dari penjelasan-penjelasan beliau ini nanti kita akan bisa mengambil beberapa prinsip di dalam kita beragama agar jangan sampai terseret ke dalam perkara-perkara bid'ah. Ya. Di sini beliau akan menyebutkan bantahan-bantahan bagi orang-orang yang ingin melegalisasi bid'ah. Ya, yang di zaman ini banyak. Ya, bahkan di antara mereka banyak yang menerbitkan, ya, mencetak kitab-kitab, menulis kitab-kitab untuk melegalisasi bid'ah yang mereka kerjakan. Bid'ah ini ada dalilnya, ya. Dalil dari amaliah-amaliah bid'ah. Mereka tulis banyak, ya. Itu tidak lain adalah untuk menentang sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dibungkus dengan syubhat-syubhat yang seolah-olah syubhat itu adalah hak. Maka kita harus berhati-hati. Ini diantara bentuk bantahan yang akan beliau sebutkan ini bisa kita jadikan pedoman di dalam kita berpegang teguh dengan sunnah dan menangkal berbagai macam bid'ah yang dipromosikan di masa ini. Wa'lam, ketahuilah, bahwasanya manusia tidaklah mengerjakan suatu bid'ah kecuali telah berlalu sebelumnya apa yang menunjukkan tentangnya, yang menunjukkan tentang kebatilannya, maksudnya. Wa'ibratun fiha, dan telah berlalu pelajaran penting terkait hal itu. Fa inna sunnata innama sannaha man alima ma fi ikhtilafiha minal khata waz zalal wal humuq wat ta'ammuq. Karena sungguhnya sunnah itu, sunnah Rasul, hanyalah sunnah itu dituntunkan oleh orang yang telah mengetahui bahwasanya dengan menyelisih sunnah itu terdapat kesalahan, wazzalal, dan ketergelinciran, walhumuk, kebodohan, wat'amuk, dan sikap berlebihan. Ya, jadi tidaklah sunnah yang dituntunkan Rasulullah, begitu pula sunnah yang telah dijalankan dan dipraktekkan oleh para sahabat, itu sudah cukup. Tidaklah mereka mencukupkan dengan sunnah tersebut, kecuali menunjukkan bahwasanya dengan menyelisih sunnah tersebut, itu merupakan kekeliruan, kesalahan, dan di sini disebutkan dengan al-humuk, kedunguan, wat-ta'amuk, dan sikap berlebihan. Farda li nafsika ma radiya bihil qawmu li anfusihim. Ini nasihat yang sangat penting. Ya. Farda, ridolah engkau. Merasalah cukup bagi dirimu apa yang kaum tersebut merasa ridha bagi diri-diri mereka. Merasa ridha dengannya bagi diri-diri mereka. Al-qaum yang dimaksud di sini adalah as-salaf. Dari para sahabat Nabi, tabi'in, atba'u tabi'in, dan yang setelahnya. Merasa cukuplah kita dengan apa yang para salaf merasa cukup dengannya. Para salaf mempraktekkan agama semasa hidupnya. Mereka merasa ridho dan cukup dengan apa yang telah mereka kerjakan selama hidupnya tersebut. Maka jadilah generasi-generasi yang setelahnya, termasuk kita, ridho dengan apa yang telah dipraktekkan oleh salaf. Jangan mengurangi, jangan menambahi. Sudah cukup. Kalau ada orang yang merasa kurang dengan amalan yang dituntunkan salaf, berarti dia tidak ridho dengan apa yang telah dipraktekkan salaf. Ketika menguburkan jenazah, ada tuntunannya dari salaf. Jenazah dituntun, dikuburkan dengan cara seperti ini, diriwayatkan dari Rasulullah dan para sahabat. Dimasukkan dari arah kakinya, kepala dulu, kemudian dihadapkan ke kiblat dan sebagainya. Ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, ke liang kubur, ya, dengan mengucapkan bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Itu yang dipraktikkan oleh para salaf. Setelah selesai dikubur, ya, naam, ditimbun tanah, kemudian dihimbau kepada para hadirin untuk mendoakan sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah. Was'alu lahu istaghfir li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al'an yus'al, sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah. Mintalah ampun bagi saudaramu dan mintalah baginya at-tathbit, kekokohan, karena sungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Sudah cukup tuntunan seperti itu yang dituntunkan oleh Rasulullah dan dipraktikkan oleh para sahabat. Nah, kalau ada orang yang merasa kurang, masa cuma seperti itu? Kuranglah. Harus ada ini, harus ada talqin, harus ada itu. Harus dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan macam-macam. Harus ditabur bunga, harus di amalan-amalan yang sifatnya adalah tambahan-tambahan dari apa yang dikerjakan oleh salaf. Merasa kurang dengan amalan yang dikerjakan oleh salaf. Maka yang seperti ini menunjukkan dia tidak ridho dengan tuntunan salaf. Tidak ridho dengan agama yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya. Maka ini adalah alamat apa? Alamat kebinasaan. Tidak ridho dengan agama yang telah dipraktekkan oleh salaf. Fa'innahum as-sabiqun. Karena sungguhnya mereka, salaf itu as-sabiqun. Orang yang telah mendahului kita di dalam beragama. Jangan sok pintar. Jangan sok merasa lebih berilmu dibandingkan salaf. Ya. Salaf adalah orang-orang generasi yang telah mendahului kita di dalam beragama. Dan bahkan salaf adalah golongan yang telah diridhoi Allah, para sahabat. Disebutkan Allah rekomendasi bagi mereka di dalam Al-Quran. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dengan agama mereka, dengan ritual ibadah yang telah mereka kerjakan dan mereka praktekkan selama hidup mereka. Waradu'an, dan mereka pun telah ridho dengan agama Allah. Sehingga apa yang mereka kerjakan adalah agama Allah yang murni. Wa innahum an ilmin waqafu, dan sungguhnya mereka kaum salaf ketika mereka berhenti pada suatu perkara, mereka berhenti di atas ilmu. Ketika mereka mengerjakan suatu amalan, di atas ilmu. Ketika mereka meninggalkan suatu amalan, tidak mengerjakannya pun di atas ilmu. Jadi kalau para salaf tidak mengerjakan ini, tidak mengerjakan itu, bukan karena mereka tidak tahu. Tapi karena mereka tahu bahwasanya itu adalah perkara yang tidak dibenarkan, menambah-nambah ibadah. Ya. Mereka berilmu bahasanya cukup beragama dengan cara yang seperti ini. Jangan ditambah-tambahi lagi. Di atas ilmu mereka. Ya. Oleh karena itu, sebagian ulama menyebutkan minal lawazim al-batilah. Di antara konsekuensi batil pada orang-orang yang mengerjakan bid'ah, apa? Berarti mereka menuduh salaf tidak mengetahui amalan tersebut. Mereka menganggap salaf adalah orang-orang yang tidak cukup ilmu. Tidak memiliki ilmu sebagaimana yang mereka ketahui. Ini adalah tuduhan yang keji terhadap salaf. Dan sebelumnya bahkan terhadap Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ya, ini konsekuensinya. Orang yang mengerjakan bid'ah karena merasa kurang dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah, berarti dia telah menuduh Rasulullah tidak tahu. Menuduh Rasulullah tidak berilmu dengan amalan yang mereka praktekkan tersebut. Wabibasorin nafidin kafu, dan dengan pandangan yang kuat mereka menahan diri. Sekali lagi, ya, mereka tidak mengerjakan ini, tidak mengerjakan itu dari amalan-amalan bid'ah yang dikerjakan di masa-masa ini. Para salaf tidak mengerjakan itu bukan karena tidak tahu, tapi karena apa? Karena mereka memiliki pandangan kuat, ya, bahwasanya yang seperti itu tidak boleh. Walahum kanu ala kashfil umur aqwa. Dan mereka, para salaf, mereka lebih kuat di dalam menyingkap hakikat dari perkara-perkara. Ya. Kalau mereka, ini kan orang-orang yang berbuat bid'ah, kalau diingatkan alasannya apa? Saya yang penting tujuannya baik, niatnya baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ini juga ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis disebutkan dalil-dalil yang sifatnya umum, mutlak. Ya, misalnya amalan tahlilan. Masa tahlilan enggak boleh? Mengucapkan la ilaha illallah masa enggak boleh? Ya. Tapi mereka kerjakan dengan sifat-sifat yang tidak dituntunkan dari salaf. Kalau tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salaf lebih tahu. Ya. Apa saja amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan mana yang tidak. Salaf lebih tahu. Jangan sampai kita merasa lebih tahu amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan salaf. Ya. Nah, wa bi fadlin fihi law kana ahra, dan salaf lebih tahu keutamaan suatu urusan, suatu amalan jika urusan itu lebih benar, lebih baik, lebih dicintai Allah, lebih diridhoi Allah. Salaf pasti lebih tahu tentang keutamaan amalan tersebut. Sehingga ketika tidak diriwayatkan dari salaf suatu amalan, suatu ritual ibadah, berarti ini menunjukkan amalan tersebut tidaklah lebih baik dibandingkan apa yang telah dipraktikkan oleh para salaf. Wala in kana al-huda ma antum alaihi laqad sabaqtumuhum ilaihi. Ini perlu digarisbawahi atau diberikan tanda. Ya, kaidah penting di dalam kita beragama. Wala in kana al-huda ma antum alaihi, kalau seandainya petunjuk hidayah itu berada pada apa yang kalian praktekkan, apa yang kalian berada di atasnya, dari berbagai akidah, berbagai macam akidah, keyakinan, ucapan, amalan, ritual ibadah. Kalau seandainya kalian lebih terbimbing, lebih berada di atas hidayah dan petunjuk, laqad sabaqtumuhum ilaihi, pasti salaf akan mendahuluimu di dalam amalan tersebut. Itu pasti. Ya. Sehingga kalau ada amalan yang dianggap baik, pasti salaf sudah harus mengerjakannya terlebih dahulu. Kalau ternyata tidak diriwayatkan sedikit pun dari salaf tentang amalan tersebut, berarti itu menunjukkan amalan tersebut tidak lebih baik. Ini kaidahnya. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita beramal, ketika kita beragama, harus didasarkan pada riwayat dari salaf. Kalau tidak ada riwayat dari salaf, maka itu adalah perkara yang tidak lebih baik dibandingkan apa yang telah diriwayatkan dari salaf. Ya. Contohnya, ya banyak. Misalnya, setelah mengerjakan sholat wajib 5 waktu, apa yang lebih baik dilakukan? Berzikir ataukah berdoa? Berdoa meminta, mengangkat tangan, ataukah berzikir? Yang diriwayatkan dari Rasulullah apa? Zikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Kemudian berzikir yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, dan seterusnya. La haula wa la quwata illa billah. Ya, dan seterusnya. Zikir-zikir yang diriwayatkan dari Rasulullah dan dipraktikkan oleh para sahabat. Kalau seandainya apa yang mereka kerjakan di saat ini lebih baik, lebih berada di atas petunjuk, lebih diridhai Allah, lebih dicintai Allah, maka pasti sudah dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya. Setiap selesai sholat 5 waktu, ya, mengucapkan zikir-zikir yang tidak diriwayatkan dari Rasulullah. Padahal di sana ada zikir-zikir yang diriwayatkan dari Rasulullah. Nah, kenapa kok lebih milih zikir-zikir yang tidak ada riwayatnya ini? Padahal zikir-zikir yang diriwayatkan dari Rasulullah banyak. Ya. Kalau kita berzikir dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah 10 menit, 15 menit, 20 menit enggak cukup mungkin. Lah kenapa kok milih zikir-zikir yang tidak dari Rasulullah? Mereka menganggap zikir itu lebih afdol, lebih utama karena dibuat oleh syekh-syekh mereka atau kiai-kiai mereka. Ya, mereka merasa bangga jika mendapatkan riwayat atau ijazah zikir, ijazah wirid dari syekh atau dari ustadz atau dari kiai yang dia panuti yang dia ikuti. Meninggalkan sunnahnya Rasulullah. Sunnah Rasulullah dicampakkan. Karena lebih. Ya, lebih merasa ridha. Lebih merasa utama untuk mengerjakan zikir yang diriwayatkan dari tokoh mereka. Maka yang seperti ini adalah kekeliruan. Ya. Jadi prinsipnya dalam kita beragama, hendaknya melihat riwayat dari salaf. Jadi hadis-hadis Rasul, apa yang diperhatikan oleh para sahabat. Ya. Kalau tidak ada riwayat dari mereka tentang amalan tersebut, maka ketahuilah bahwasanya amalan tersebut tidak lebih baik dibandingkan apa yang telah diriwayatkan dari Rasulullah dan salaf. Walain qulta innama uhdithu ba'dahum ma ahdathahu illa man ittaba ghayra sabilihim wa raghiba bi nafsihi anhum. Laqad takallamu fiha bima yakfi. Kalau seandainya engkau mengatakan sesungguhnya apa yang dibuat-buat setelah mereka, setelah salaf, tidaklah membuat-buat amalan tersebut kecuali orang yang mengikuti selain jalannya mereka. Itu selain jalannya salaf. Dan merasa tidak senang, merasa tidak ridha, atau bahkan membenci bagi dirinya, membenci metode salaf di dalam beragama. Ya. Ini konsekuensinya. Ya. Kalau seandainya mereka ridha dengan metode beragama yang dijalankan salaf, maka seharusnya mereka mengikuti cara beragamanya salaf. Tapi karena mereka tidak merasa ridha, tidak merasa cukup dengan agama yang dipraktekkan oleh salaf, mereka akhirnya membuat ibadah-ibadah baru. Membuat ritual-ritual agama yang baru. Laqad takallamu fiha bima yakfi. Mereka, kaum salaf, telah berbicara pada perkara tersebut dengan penjelasan yang cukup. Wa wasafu minhu ma yashfi. Dan telah memberikan, ya, mensifati darinya dengan yang telah mengobati. Itu sudah cukup. Penjelasan yang berasal dari salaf itu sudah cukup. Fama dunahum muqassir. Maka barang siapa, ya, kalau seandainya apa yang diriwayatkan dari salaf itu seperti ini kadarnya, maka yang di bawahnya itu adalah taksir. Sikap taksir, sikap menyepelekan, sikap meremehkan. Ya. Wa ma fauqahum muhassir, dan sebaliknya yang lebih dari itu adalah sikap melampaui batas. Jadi dalam beragama ada standarnya. Standarnya apa? Standarnya adalah apa yang kaum salaf berada di atasnya. Yang Rasulullah dan para sahabat mempraktekannya, itu standarnya. Kurang dari itu berarti dia muqassir. Kurang, ya, menyepelekan, meremehkan, dan sebaliknya yang lebih dari standar itu berarti dia berlebih-lebihan. Melampaui batas. Yang benar bagaimana? Yang tepat. Sesuai dengan standar yang dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Laqad qassara dunahum aqwamun fajafau. Beberapa orang atau sejumlah kaum telah melakukan taksir, meremehkan dan menyepelekan. Mengurangi ritual ibadah atau agama yang dipraktikkan oleh salaf, maka mereka bersikap jafa. Jafa itu bermakna taksir, ya, sama. Sikap meremehkan atau menyepelekan. Wa tamaha anhum akharun faghalau. Dan sebagian yang lain, sebagian kaum yang lain berambisi berlebihan di dalam mempraktikkan agama sehingga terjatuh pada sikap ghulu. Ya tadi, merasa kurang dengan amalan praktek agama yang diriwayatkan dari salaf, merasa kurang, akhirnya mereka berambisi, terlalu berambisi, ya, sehingga terjatuh pada sikap ghulu, berlebihan dan melampaui batas. Wa innahum baina dzalika la'ala hudan mustaqim. Dan sesungguhnya salaf mereka berada pada pertengahan di antara dua sikap ekstrim yang menyimpang tadi, sikap ghulu, melampaui batas, dan sikap jafa, taksir. Salaf berada di pertengahan. Ya. Mereka berada di atas hudan mustaqim. Hidayah atau petunjuk